Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas beberapa asbab, sebab-sebab al-mu'inah yang akan membantu seseorang mendapatkan al-istiqamah di saat-saat fitan, di dalam menghadapi fitnah, baik fitnah syubuhat atau fitnah syahawat. Di antaranya adalah ad-du'a wal-luju ilallah azza wa jalla. Yang pertama adalah doa dan senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah al-ilm, menghadapi fitnah dengan ilmu al-kitab wa sunnah at-tafaqquh fid-din. Kemudian yang ketiga adalah seorang berusaha untuk bersama dengan para ulama di dalam menghadapi fitan. Dan berikutnya ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, di antara perkara penting dan merupakan sebab-sebab seorang mendapatkan istiqamah adalah seorang meninggalkan sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari sebab-sebab dan tempat-tempat fitan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa Ala mengharamkan zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan perkara-perkara yang mengantarkan kepada az-zina. Bukan hanya zinanya saja, tetapi perkara-perkara yang mengantarkan kepadanya. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati mata az-zina. Maka diharamkan an-nazar ila al-muharramat. Dilarang untuk melihat kepada perkara-perkara yang haram. Dilarang juga al-khalwah, seorang laki-laki dengan lawan jenisnya, ya berdua biduni mahram, ya. Demikian pula dilarang seorang wanita safar illa wa ma'aha di mahramin, kecuali bersamanya ada apa? Mahram. Diharamkan juga mada sama'ul ghina. Diharamkan untuk mendengarkan ya nyanyian-nyanyian musik. Ila akhirih dan seterusnya. Jadi ketika diharamkan az-zina, ya, Allah Jalla wa Ala juga mengharamkan perkara-perkara yang mengantarkan kepada az-zina. Dan ini adalah khutuat asyaitan, langkah-langkah syaitan. Barangkali seorang belum bisa langsung diarahkan kepada az-zina, tetapi hunaka khutuwat, di sana ada langkah-langkah syaitan yang seorang harus berhati-hati. Ketika satu langkah dilalui, akan berpindah kepada langkah berikutnya ila akhirnya terjatuh pada az-zina. Wal iyadu billah. Ini fitnah mada syahwat. Fitnatu syubuhat juga demikian, seperti asyrik billahi azza wajal. Naam. Syirik yang terjadi di awal ya, Islam atau yakni di awal peradaban manusia, apakah langsung kepada ibadat ghairillah, peribadatan kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Tetapi syaitan masuk melalui pintu mahabbatus salihin, pintu mencintai orang-orang mada saleh. Yang namanya manusia ya, secara tabiat dia akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Terlebih dia adalah seorang yang saleh. Melalui pintu ini syaitan membisik-bisiki umat yang pertama kali terjatuh kepada kesyirikan, langkah-langkah menuju kesyirikan. Syirik kepada Waddan, Waswa, Yagu, Wayagus, Wayauk, Wanasr. Haula asma kaum Nuh. Mereka adalah nama-nama kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, orang-orang yang saleh. Falamma matu, ketika mereka mati, ya, para pengikutnya membuat apa? Suwar. Gambar-gambarnya, patung-patungnya. Iya. Kemudian diletakkan di tempat-tempat mereka dulu apa? Duduk di tempat-tempat majelis-majelis mereka. Sehingga ketika mereka ya ingin mengingat gurunya, melihat patungnya, melihat gambarnya, ketika mereka lemah dalam ibadah, kurang semangat, mereka melihat gurunya, oh ingat lagi, semangat lagi. Ketika generasi ini kemudian ya tidak ada lagi, berganti generasi berikutnya, berpindah kepada langkah berikutnya syaitan, membawa kepada keyakinan bahwasanya ibadah di dekat patung-patung itu aqrabu ilal qabul, lebih menuju kepada diterimanya amalan tadi, lebih mendekatkan diri kepada Allah azza wajal, sampai kemudian diibadahi. Naam, Allah mengharamkan syirik dan mengharamkan semua jalan-jalan menuju syirik. Oleh karena itu dilarang untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang, seperti inda ghurubi syams wa tulu'i syams. Ini dua waktu yang terlarang. Di antara awqat al-manhiyah, di antara waktu-waktu yang terlarang adalah sholat ketika terbit matahari dan ketika ya, tenggelam matahari. Di antara hikmahnya adalah agar ya, tidak menyerupai para penyembah matahari. Dilarang juga tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh bil musyrikin, tasyabbuh bi al fusaq, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Diharamkan untuk membangun makabir, kuburan-kuburan, dibuat di atasnya bangunan-bangunan, kubah-kubah. Dilarang untuk sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Naam. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan ya sebuah kaidah penting di antara kawaid yang ditunjukkan oleh Alkitab wassunnah, yaitu saddudz dzari'ah, menutup pintu, menutup celah yang mengantarkan kepada mada kejelekan. Maka di antara sebab seorang itu selamat dari fitnah, apakah itu fitnah syubhat dan contohnya tadi adalah zina, atau fitnah syirik, atau fitnah syahwat contohnya adalah zina, adalah menjauhkan diri dan tidak mengikuti khutuat syaitan, langkah-langkah syaitan, yang itu akan mengantarkan kepada ya asyirku billahi azza wajal, atau az-zina, atau mengantarkan seorang terjatuh kepada al-fitan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ini sebab yang sangat penting agar seorang selamat dari al-fitan, yaitu menenggalkan dan menjauhkan diri dari asbab sebab-sebab fitnah. Masuk dalam bab ini adalah meninggalkan jidal. Meninggalkan jidal, berdebat. Ya. Dan ini salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dinasihatkan oleh para ulama kita, dinasihatkan oleh salaf, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda yang menunjukkan tentang bahayanya al-jidal. Beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaiha illa utul jadal." Atau kama qala Rasulu alaihi salatu wassalam. "Ma dhalla qaumun ba'dal huda." Tidaklah suatu kaum itu sesat. Sesat, terjatuh pada fitnah. Fitnah syubhat. Fitnah kesesatan. "Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaiha," yang dulu mereka mendapatkan hidayah itu dari Allah Azza wa Jal, "illa utul jadal," kecuali karena mereka ya terjatuh kepada jadal, jidal, berdebat. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Dan ini diantara perkara yang syaitan mendorong ya manusia untuk terjatuh di dalamnya. Adalah Imam Malik rahimahullah, datang kepadanya seseorang mengajak berjidal. Wal kisahtu ma'rufah, dan kisah ini ma'ruf dan sering kita dengar. Datang kepada Imam Malik rahimahullah mengajak jidal, "Wahai Imam Malik, mari kita berjidal." Kata Imam Malik, "Kalau kamu menang, ya engkau ikut saya, wahai Malik. Kalau saya menang, ya kalau engkau menang, saya ikut anda, wahai Malik. Baik, kalau saya menang, kemudian kamu ikut saya, kemudian datang orang yang ketiga dan mengalahkan kita, mada naf'al, apa yang kita lakukan?" "Ya kita ikut orang yang ketiga itu." Subhanallah. Kata Imam Malik, "Adapun saya, walhamdulillah, ala yakin fi dini." Yakin dengan agama. Yakin dengan apa yang telah datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Sudah jelas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. "Adapun engkau di atas keragu-raguan. Maka pergilah bersama dengan orang-orang yang ragu-ragu." Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk di antara perkara yang juga rincian dari bab ini, meninggalkan sebab-sebab kerusakan dan tempat-tempat fitnah, adalah kita meninggalkan tempat yang tidak baik. Terkadang di sebuah tempat ya, di sebuah daerah ya, seorang bahaya untuk mempertahankan agamanya, tidak bisa mempertahankan manhajnya, mempertahankan agamanya. Di antara sebab selamat dari fitnah adalah meninggalkan tempat tersebut, berpindah kepada tempat yang lain yang lebih baik. Oleh karena itu disyariatkannya, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla al-hijrah. Disyariatkan hijrah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara contoh dan misal ya yang perlu kita sebutkan di sini adalah kisah yang ma'ruf, masyhur, kisah pembunuh 100 jiwa. Kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia mencari orang yang dia meminta fatwa kepadanya, karena dia menyesal dan ingin bertobat. Dia berjumpa dengan seorang yang ahli ibadah, abid tetapi jahil. Maka dia pun mengatakan kepada orang ini yang beribadah, ahli ibadah ini, qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah bisa saya bertaubat? Apakah mungkin dosa saya diterima oleh taubat saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kata orang yang ahli ibadah ini, abid tetapi tidak berilmu, mengatakan, "La, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosamu?" Maka dia pun membunuh abid ini. Fakammala bihi mi'ah. Maka dia pun menyempurnakan pembunuhan menjadi 100 jiwa. Walhamdulillah Allah masih memberikan taufik kepada orang ini. Dia cari kembali orang-orang yang dia anggap dan semoga bisa berfatwa. Walhamdulillah mendapatkan seorang alim, al-arif billahi azza wa jal wa asma'ih wa sifatih, mengenal Allah azza wa jal, nama-namanya, sifat-sifatnya. Qataltu mi'ata nafs, saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah mungkin saya bertobat? Kata orang yang alim ini, yang mengetahui tentang Allah azza wa jal, At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Ghafur, dijawab oleh orang yang berilmu ini, apa yang menghalangi antara engkau dengan ampunan Allah azza wa jal? Allah Maha Kuasa. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, ketika seorang bertobat kepada Allah azza wa jal, hatta syirik, meskipun syirik billahi azza wa jal, ketika seorang bertobat kepada Allah azza wa jal, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian apa kata alim ini? Memberikan sebuah saran. Ya fulan, tinggalkan kampungmu. Fa innahu ardu su. Tinggal kampungmu, tinggalkan negerimu, karena itu negeri yang su, yang jelek. Terkadang seorang sudah berusaha istiqamah, namun teman-teman lamanya ya, datang membawa botol yang ada isinya, padahal dia sudah bertobat dari itu. Ya. Karena teman-teman lamanya duduk ngobrol ini dan seterusnya, ya, menawarkan ya, hal-hal yang terlarang. Tinggalkan negerimu, fa innahu ardu su, dan pergilah ke negeri ini dan itu, karena penduduknya baik. Beribadahlah engkau kepada Allah azza wa jalla. Maka dia mengambil faedah itu, nasihat itu, untuk menyelamatkan dirinya, agamanya, menyelamatkan diri dari fitan. Dia berjalan menuju negeri yang ditunjukkan oleh alim, namun ternyata di tengah jalan ya, datang saat kematiannya. Dan kisah sebagaimana antum ketahui ya, datang malaikat rahmah dan malaikat adab, masing-masing berusaha untuk, ini kami yang mengambil, bukan, kami yang mengambil. Khilaf di antara malaikat. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lain sebagai hakim atas khilaf yang terjadi di antara malaikat itu. Coba diukur jarak antara tempat kematiannya dengan negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang dia tuju. Ternyata Allah mendekatkan orang ini kepada negeri yang dituju satu siber, hanya satu kilan saja. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah azza wa jal. Maka ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, salah satu contoh dan rincian dari bab ini, meninggalkan sebab-sebab dan tempat-tempat yang dikhawatirkan seorang akan terjatuh kepada fitnah dan tidak istiqamah di atas iman. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di zaman yang seperti ini, di antara mawadhi'il fitan, di antara tempat-tempat fitnah, adalah media-media yang membahayakan bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita ya. Sebagian orang bermudah-mudah ya, apalagi posisinya tidak ada orang yang tahu ya, berselancar menuju ke tempat-tempat fitan. Apakah itu ya, situs-situs hizbiyin, situs-situs takfiriyin ya, atau situs-situs yang mengumbar syahwat, terkumpul di dalamnya syubhat dan syahwat, dan betul-betul terjadi sebagian manusia sesat dengan sebab itu, terbawa kepada pemikiran takfir, terbawa kepada pemikiran ya, al-khawarij. dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, termasuk diantara ya, perkara yang harus ditempuh sebagai sebab untuk seorang istiqomah adalah dia meninggalkan mawadhi' al-fitan, tempat-tempat mada fitnah. Di kesempatan ini kita juga teringat nasihat dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali ketika ditanyakan kepada beliau tentang idza'ah Radio Roja. Mada qala Syekh hafizahullah, beliau mengatakan, man yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idza'ah. Orang yang memuliakan akidahnya, yang memuliakan manhajnya, dia tidak mendengar dan tidak boleh mendengar hadhil idha'ah, radio ini. Ini sebagai bentuk upaya untuk menjaga akidah dan manhaj seorang muslim. Wabillahi taufiq. Demikian pula ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, di antara fitnah yang ya, terjadi di masa ini adalah ya, apa yang kita ketahui dan kita dengar dengan fitnah, sebutan fitnah apa? Fitnah komando. Ya. Taib. Adalah merupakan hak bagi pengurus ma'had ya, atau asatidah yang lain sebagai bentuk nasihat ketika dalam sebuah ma'had ya, ada mudarris atau pengurus yang mungkin membahayakan dan tidak pantas untuk mengajar karena ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik atau karena akhlak yang ya, tidak baik, wajar kalau kemudian antum ahsan istirahat dulu, antum belajar dulu, antum coba melakukan kegiatan yang lain yang lebih anfa', lebih bermanfaat. Nah, seharusnya yang seperti ini seorang berterima kasih. Berterima kasih. Sebagaimana dalam hal dunia saja kita akan berterima kasih. Seandainya misalnya dalam hal dunia ya, anak saya bermain dengan orang yang punya penyakit yang membahayakan ya. Penyakit yang membahayakan, apakah itu penyakit mental atau penyakit apa ya, badan yang membahayakan. Datang kepada kita, Pak, Mas, saya lihat putra Bapak bermain dengan fulan. Oh iya. Baik, merupakan hal yang sangat wajar seandainya kemudian ya, kita berterima kasih kepada orang tadi. Ada hal yang membahayakan anak saya, kita halangi anak saya untuk atau anak kita untuk bermain dengan ya, orang-orang yang mungkin akan membahayakan jasadnya dan juga mentalnya. Ini urusan duniawi. Lalu bagaimana dengan urusan agama? Ya. Oleh karena itu ketika ditanyakan permasalahan ini ya, menonaktifkan atau ya, mengganti pengurus dengan yang insya Allah lebih baik, ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, mada qala Syekh, apa kata Syekh? Lana an nuqarrib man yastahiqut taqrib wa nub'id man yastahiqul ib'ad. Merupakan hak bagi kita untuk mendekatkan orang-orang yang berhak untuk didekatkan dan menjauhkan orang-orang yang berhak untuk dijauhkan. Dan itu adalah bentuk amanah. Bentuk amanah. Kita sebagai pihak ma'had, sebagai pihak apa namanya yang menerima tulab untuk apa namanya belajar di tempat kita, untuk memilih mudarris yang baik, akhlaknya, adabnya, akidahnya, manhajnya. Sehingga kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang pas pada mudarris kita, ya suatu hal yang sangat wajar untuk kemudian kita berusaha yang memberikan nasihat atau mengganti. Suatu hal yang sangat wajar. Suatu hal yang sangat mada wajar. Dan itu semuanya adalah bagian dari usaha untuk selamatnya kita dari fitnah. Murid-murid kita juga diselamatkan dari fitnah. Orang tadi yang tadinya berposisi sebagai mudarris juga selamat dari fitnah. Wabillahi taufiq. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, Perkara yang sangat penting untuk kita berhati-hati dalam bab ini. Dan kita juga teringat sebuah kisah, ya, bagaimana para ulama, terlebih para sahabat, sangat jeli dalam hal-hal yang seperti ini. Ada hal-hal yang kira-kira akan mengantarkan kepada fitnah, dipotong sebab fitnah itu. Adalah sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mengetahui siapa beliau, Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang Islam yang tangguh, yang ahli dalam peperangan. Dan setiap peperangan yang dipimpinnya, beliau mendapatkan kemenangan, kemenangan, kemudahan, kemudahan, sampai dalam keadaan terdesak sekalipun. Bahkan sebelum beliau masuk Islam. Ya. Kita tahu siapa yang memimpin pasukan berkuda yang kemudian ya mengambil alih Jabal Rumat di Uhud sana. Mengambil alih Jabal Rumat, melihat kesempatan itu, ya, ketika kaum muslimin turun, lupa dengan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam, dikuasai Jabal Rumat. Kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapatkan musibah dan 70 orang sahabat terbunuh syahid dalam perang Uhud. Itu yang memimpin adalah siapa? Khalid ibn al-Walid, pasukan berkudanya. Adapun panglima perang umum ketika itu adalah Abu Sufyan, yang kemudian keduanya alhamdulillah masuk dalam agama Islam yang mulia ini. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab mendengar ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau yang memimpin Khalid ibn al-Walid mesti menang. Atau muncul kekhawatiran pasukan perang itu, ada yang menganggap kalau Khalid yang memimpin mesti menang, selalu menang, selalu menang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggeser posisi Khalid ibn al-Walid, diturunkan dari ya jabatan apa panglima perang, diganti yang lain, ya. Coba bukan Khalid ibn al-Walid yang memimpin, ya. Walhamdulillah Allah berikan kemenangan juga, ya. Karena kekhawatiran rusaknya akidah sebagian manusia, terlebih yang baru masuk Islam, kekhawatiran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, terlebih dalam bab akidah, diturunkan bukan karena membenci Khalid ibn al-Walid, diturunkan bukan karena tidak mengakui kemampuan Khalid ibn al-Walid, namun karena ada perkara maslahat yang sangat besar, yaitu kekhawatiran rusaknya akidah sebagian manusia. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya, kewajiban bagi setiap muslim untuk menjauhkan diri, ya, dari sebab-sebab fitnah dan menutup semua celah-celah yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Dan yang terakhir, ikhwatil kiram, sebagai contoh, ya, di antara perkara yang juga ya, merupakan upaya untuk seorang selamat dari fitnah adalah memilih teman yang baik untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis, "Mathalu al-jalis as-salih wa al-jalis as-su' kanafikhi kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik seperti seorang berteman dengan hamilul misk, pembawa misik, dan juga apa? Nafikhul kir. Pandai besi. Ya, kalau berteman dengan hamilul misk, ya, dia mungkin dapat gratisan apa namanya, ya, minyak wangi, dikasih minyak wangi, atau paling tidak dia bisa membeli dengan mudah dengan harga yang murah, ya. Atau dia bisa membeli dengan hutang dulu, saya belum punya duit, besok bayarnya, tak masalah. Atau setidaknya dia merasakan bau apa, wanginya. Sekian manfaat, sekian manfaat ketika seorang duduk bersama dengan orang yang soleh. Dan perumpamaan teman duduk yang jelek adalah seperti seorang berteman dengan nafihul kir, mungkin bajunya terbakar, atau dia terkena asapnya, sesak nafasnya, atau dia mendapatkan bau yang tidak enak, ila akhirih. Itu nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini sebab yang keempat min asbabi as-salamah min al-fitan wal istiqamah alal iman indal fitan. Kemudian berikutnya as-sababu al-khamis, sebab yang kelima di antara sebab agar seorang selamat dari fitnah. Bismillah. Adalah al-iksar min al-amali salih wal-mubadarah fiha, memperbanyak amalan-amalan salih dan bersegera untuk melakukan amalan salih. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena dengan seorang beramal salih, mengamalkan ilmunya, ketika zaman fitan dia sibuk dengan ibadah, melakukan sholat, qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, as-sadaqah, dan juga amalan-amalan sholih yang lain. Dengan seorang beramal sholih akan bertambah imannya, yang dengan itu dia akan menghadapi fitnah bi'idnillahi Azza wa Jal dengan mudah. Dengan beramal soleh juga seorang akan diselamatkan dari kejelekan-kejelekan, karena amalan soleh adalah sebab keselamatan. Tidakkah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bukankah Nabi bersabda, ittaqu an-nar walau bisyiqti tamratin, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh haba kurma. Fa al-ibadah, ibadah adalah sebab yang akan menjadikan seorang selamat biidnillah azza wa jal. Dan diantara dalil ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diantara dalil yang khusus yang menyebutkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk seorang beramal soleh di masa fitan adalah hadis yang sahih dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya au kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan soleh. Badiru, bersegera melakukan amalan-amalan soleh. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kaqita'il laylil muzlim, yang fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking beratnya fitnah, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira. Di waktu pagi seorang dalam keadaan muslim, di sore harinya dia dalam keadaan kafir. Di sore harinya dia dalam keadaan muslim, wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi harinya dalam keadaan kafir. Waliyadu billah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan dunia. Memilih dunia dan menjual agamanya. Wabillahi taufiq. Hadis ini perintah yang tegas dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk seorang beramal saleh. Badiru bil a'mal, bersegeralah engkau beramal saleh sebelum datang fitnah. Fitnah-fitnah yang banyak. Fa hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati al-amal indal fitan wa anna al-a'mal as-salihah sababun li salamati al-insan min al-fitan. Hadis ini dalil disyariatkannya untuk seorang beramal soleh ketika fitnah, dan juga dalil seorang mendapatkan keselamatan dari apa? Fitnah, dengan dia beramal soleh. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, menunjukkan betapa besarnya nilai ibadah di masa fitnah. Rawa al-imamu Muslim rahimahullah, Imam Muslim pernah bersabda, al-ibadatu fil harj kahijrati ilayya. Al-ibadah, ibadah yang dilakukan fil harj, di masa fitnah, al-qatl, pembunuhan, kahijrati ilayya, seperti seorang hijrah kepadaku. Jadi ibadah yang dilakukan di masa-masa fitan itu nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi mengatakan kahijrati ilayya, seperti hijrah ya kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka ya, seorang biidznillah azza wajalla akan mendapatkan keselamatan dengan beramal saleh, min birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang membahagiakan ikhwatil kiram, menjadikan hati lapang, menjadikan hati tenteram, menjadikan seorang mendapatkan ridhonya Allah. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya apa? Kedua orang tua. Kalau seorang mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jal, Allah akan menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan. Orang diridhoi oleh Allah mendapatkan keselamatan. Ya. Taib. Sepertinya ya, seorang bertanya, apa hubungan antara amalan soleh dengan fitnah yang demikian besar yang terjadi? Seorang ketika menyibukkan dengan amalan soleh ya, di samping sebab-sebab yang lain, ad-du'a, wal-ilm, dan seterusnya ya, dekat dengan para ulama, bertanya kepada para ulama, kembali kepada apa? Nasihat-nasihat para ulama, fil fitan. Juga sibuk dengan amalan soleh ya, di rumah dia ya, berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua ya, mengambilkan air minum ya, menyuguhkan air minum untuk orang tuanya, duduk di hadapan orang tuanya, yudkhilus surur, memasukkan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, walaupun hanya obrolan biasa. Fil asl annahu mubah, pada asalnya obrolan ini mubah, tetapi ketika itu dilakukan dengan niat untuk memasukkan kebahagiaan kepada orang tua, orang tua tersenyum, orang tua tertawa, orang tua bahagia, hadza sababu ridha, ini sebab ridhonya Allah azza wajalla. Terlebih kita memiliki kemampuan yang lain, hadiah untuk orang tua ya. Jelas di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, memiliki pengaruh yang sangat besar ya, di dalam selamatnya seorang dari fitnah. Juga dari sisi lain, ketika seorang disibukkan dengan amalan soleh, berarti dia tidak tersibukkan dengan apa ya, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di masa fitnah. Tidak ada kesempatan untuk kemudian terjatuh pada hal-hal yang haram, apalagi jidal dengan ahlul ahwa wal bidah. Dia sibuk dengan amalan soleh ya. Kalau dia tidak di majelis ilmu, dia dalam keadaan beribadah, dia berdoa ya, dia datang kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, fil fitan. Iya. Dan di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, tentu yang dimaksud dengan amalan soleh ini adalah amalan yang mukhlishan lillah muwafiqan li hadi Nabi alaihi salatu wasalam. Amalan yang dimaksud ya, sebagai amalan yang munjiah, yang menyelamatkan seorang dari fitan, adalah amalan yang saleh, yaitu amalan yang terkumpul padanya mada al-ikhlas wa mutaba'atul rasul, keikhlasan dan mutaba'atul rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam, baik itu as-salah waz-zakah was-siyam wal-adhkar atau zikir-zikir, as-sabah wal-masa', sebab seorang selamat dari fitnah. Di antara zikir pagi dan petang yang barangkali perlu kita ingatkan, dan insya Allah ini di antara zikir yang sudah sering antum baca semuanya, adalah zikir pagi dan petang yang biasa dibaca oleh Nabi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dibaca 3 kali di waktu pagi, dan juga dibaca 3 kali di waktu mata petang. Insya Allah dia akan memadorotkan dia apapun, yakni dia akan mendapatkan keselamatan dari fitnah insya Allah. Juga seperti Sayyidul Istighfar yang dibaca di waktu pagi dan petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanatu, abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore hari, muqinan bihi, dalam keadaan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, kemudian dia mati di malam hari itu, maka dia mati di atas Islam, di atas fitrah. Artinya dijaga oleh Allah minal fitan. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dan dia mati di hari itu, maka dia mati di atas Islam, yakni diselamatkan dari apa? Dari fitan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, betapa banyak ya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang semuanya adalah sebab kebaikan bagi seorang hamba fid dunia wal akhirah. Semoga Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk melaksanakan dan menempuh apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebab yang keberapa? Yang kelima, al-amalus salih. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sebab seorang selamat dari fitnah adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, wa ta'anni, kita gabungkan menjadi satu, hifdzul lisan, menjaga lisan, wa ta'anni, tidak tergesa-gesa. Ya, di antara bentuk ketidaktergesa-gesaan seorang adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Walaupun ini masing-masingnya tentunya asbab, tidak tergesa-gesa adalah sebab, menjaga lisan juga apa? Sebab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda terkait dengan sifat ketergesa-gesaan. Al-ajalatu minasyaitan. Ajalah, tergesa-gesa itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah. Dan ta'anni, berhati-hati, tenang, tidak tergesa-gesa, minallah. Nah, jangankan di masa fitnah. Di masa fitnah ini terkadang orang terdorong, ya, dipaksa untuk berbicara, dipaksa untuk berbuat, dipaksa untuk memberikan hukum, dipaksa untuk bertindak, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, yakni merasa ingin segera berbuat, segera berbicara, segera menghukumi. Ketergesa-gesaan itu ya minasyaitan, dari syaitan. Kenapa tidak ta'anni dulu? Lihat perkaranya, perhatikan situasinya, surah penggambaran masalahnya. Ini masalah agama. Dalam masalah dunia saja namanya tergesa-gesa tidak baik. Naik motor tergesa-gesa baik tidak, mas? Baik. Oh, insya Allah. Oh ya, betul. Baik. Baik bagi siapa? Baik. Tidak baik ya tergesa-gesa namanya. Nah, naik mobil tidak baik. Tergesa-gesa di dalam berbuat, subhanallah. Tergesa-gesa masaknya tidak matang, ya kan? Ini padahal masalah apa namanya? Masalah duniawi. Baik. Lalu bagaimana dengan masalah mata? Masalah agama. Di masa fitnah, di masa apa namanya, fitnah itu ketika awal datang, orang-orang seperti kita ini ya, banyak tidak mengerti ya. Namun para ulama, mereka memahami fitnah, di awal datangnya fitnah. Nah, kita orang tidak mengerti ini, kemudian tergesa-gesa memberikan hukuman, tergesa-gesa memilih teman, tergesa-gesa bertindak, tergesa-gesa mengeluarkan statement. Wabillahi taufiq. Sehingga kebanyakan orang-orang yang tergesa-gesa itu dia akan menyesal. Ya. Di antara bentuk sifat ketergesa-gesaan itu tampak dalam tergesa-gesa dalam berbicara. Tanpa tasabbut, tanpa tabayyun. Ya. Tanpa tasabbut, tanpa tabayyun. Wabillahi taufiq. Padahal Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk tabayyun. Ya. Kalau datang berita, tasabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay tasabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba', wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian ya orang yang fasik, binaba'in dengan berita, fatabayyanu ay tasabbatu, telitilah berita itu. Karena kalau tidak meneliti berita, tidak dipastikan, tergesa-gesa di dalam dia menyampaikan, dia akan menyesal. Karena mungkin dengan sebab itu akan menimpakan ya, kejelekan kepada orang lain, atau menimbulkan fitan yang besar, ya, dan engkau akan menyesal di dunia ini juga di akhirat kelak. Dan lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan antara ucapan ya dan iman kepada Allah azza wajalla. Qala an-nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. As-samtu maknanya adalah diam dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak jelas. Wabillahi taufiq. Lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebuah kisah. Ada kisah yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Taib. Kisah tentang seorang pemuda ya, yang dia berpamitan untuk menuntut ilmu, dan dia meninggalkan istrinya ya. Berpamitan ya, tapi meninggalkan istrinya, dan istrinya ini bersama dengan ya, maulanya, maula dia ya. Ala kulli hal, pergilah pemuda ini menuntut ilmu. Sampai waktu yang cukup lama dia menuntut ilmu. Taib. Sampai saat dia sudah rindu untuk berjumpa dengan keluarganya. Maka dia berpamitan kepada syekh atau gurunya untuk apa namanya? Pulang kembali ke rumahnya, dan syekh pernah berpesan, kalau kamu mau pulang, ya, ketemu dulu dengan saya. Kemudian Asy-Syeikh memberikan nasihat sebelum kepulangan pemuda ini. Beberapa nasihat. Di antara nasihatnya adalah ittaqillah wa la tasta'jil. Demikian kurang lebih. Bisa dilihat kisah itu dalam Al-Adabul Mufrad. Saya lupa kisah lengkapnya, namun di antara nasihat dari Asy-Syeikh adalah la tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Maka dia pun pulang. Pulang berkuda, sudah lama tidak ketemu dengan keluarganya. Dia pacu kudanya dengan kencang. Sampai di rumahnya, ya, dia melihat istrinya tertidur. Dan ada di situ juga, ya, laki-laki. Padahal ya masih mahramnya. Tapi muncul apa namanya? Ya tadi al-ghadab, kemarahan. Maka dia pun mengambil pedangnya. Mengambil pedangnya, kemudian bersiap-siap untuk membunuh laki-laki. Siapa yang berani kesini? Ya, lupa dia bahwasanya ya, bersama dengan istrinya ada apa? Ada orang yang dititipi, yang selama ini mengurusi urusan istrinya dan minal maharim. Ya. Tapi dia ingat gurunya, la tasta'jil, jangan kamu tergesa-gesa. Maka dia pun kembali lagi ke kudanya untuk menyarungkan lagi pedangnya. Taib, tiba-tiba muncul lagi kemarahannya, al-ghirah. Dia cabut lagi pedangnya. Dia dekati lagi pemuda tadi atau laki-laki tadi, ingin dia bunuh. Teringat lagi pesan gurunya, la tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Kembali lagi, ini bolak-balik terus. Nah, antara mencabut pedang atau membunuh, atau sudah seperti itu. Sampai terbangun ini pemuda ini. Begitu bangun langsung melihat orang yang lama tidak pernah berjumpa di peluknya. Masya Allah, datang ahlan wa sahlan. Barangkali demikian, tidak ada sih di dalam kisah itu, tidak ada itu. Yang jelas senang bertemu. Ya. Kemudian dia ceritakan apa yang dia lakukan di malam itu, berbolak-balik antara membunuh atau tidak. Baik. Coba lihat apa akibatnya ketika seorang tergesa-gesa. Seorang akan menyesal. Ta'anni fil umur. Dalam masalah keluarga pun juga demikian, jangan tergesa-gesa. Ini bekal yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wasallam, at-ta'anni. Jangan tergesa-gesa. Nah, marah kepada anaknya, tidak ngerti duduk perkaranya, dia pukul anaknya, akan menyesal dia. Marah kepada istrinya, tidak ngerti duduk perkaranya, apa yang terjadi sesungguhnya, maka dia mengucapkan lafadz talak, anti talik, anti talik. Nah, ketergesa-gesaan ini seringkali banyak kasus-kasus sebabnya adalah tergesa-gesa, termasuk dalam fitnah-fitnah belakangan ini. Ya. Subhanallah, karena kemarahan tergesa-gesa memilih siapa teman, dirangkul teman yang selama ini dia ngerti sesungguhnya orang tadi jelek, jelek akhlaknya, jelek adabnya, jelek manhajnya, tidak ngerti kemana dia berjalan. Di setiap fitnah selalu ikut dalam fitnah tadi. Iya. Ya. Sudah ditahdir juga orang ini, makir, la'ab, mutalawin. Tidak pikir panjang. Siapa orang ini? Siapa yang dirangkul? Siapa yang bersama dengannya? Ya subhanallah. Ya. Atau mungkin orang yang akhlaknya tidak baik, rusak, setiap fitnah dia juga terbawa, tergesa-gesa di dalam mengambil teman. Ya. Ada berita sedikit yang kira-kira menguatkan ya pendapatnya, langsung disebarkan. Belakangan menyesal, ternyata salah. Ya. Tidak bisa diklarifikasi, tidak benar. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Tidak ta'anni, tidak tasabbut, tergesa-gesa. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan kalau kita melihat contoh sebenarnya banyak ya. Sifat tidak ta'anni ini yang kemudian menjadikan semakin jauh. Orang yang tergesa-gesa dari manhaj salaf. Intinya bagi kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya berhati-hatilah di dalam kita berbicara, berhati-hatilah dalam kita bertindak, berhati-hatilah dalam kita memutuskan sebuah perkara, berhati-hatilah dalam menerima berita, dalam menyebarkan berita. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Di antara asbab ya, as-salamah minal fitan wal istiqamah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Berusaha untuk terus menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ketika ini sudah tegak di tengah keluarga. Baik, termasuk al-amrul ma'ruf yang tidur dibangunkan. Ngantuk ya. Siapa namanya? Pura-pura ngantuk ya. Jangan tergesa-gesa memvonis ngantuk ya, kan? Saya tergesa-gesa, mohon maaf. Ini ternyata enggak ngantuk ya. Ngantuk enggak, Mas? Ngantuk enggak? Enggak ngantuk, tapi sedang apa tadi itu? Ya. Baik. Tapi posisinya ngantuk. Jadi ya kayak orang ngantuk. Kembali pada masalah. Ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ditegakkan, itu membantu seorang untuk istiqamah insyaallah taala. Wa hadha minal amal as-salih. Saya akan terjatuh kepada sebuah kesalahan atau sudah terjatuh pada sebuah kesalahan. Tetapi ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya diingatkan, ya akhi, antum sabar. Ya akhi, kenapa antum seperti ini? Ini ucapan ini tidak benar, sudah dibantah oleh para ulama. Wajar seorang terjatuh kepada kesalahan. Yang tidak wajar adalah ketika seorang terjatuh kepada kesalahan, kemudian diingatkan, kemudian dia tidak mau kembali kepada al-haq. Wajar dari sisi manusia tidak maksum. Mungkin seorang terjatuh pada khilaf, kesalahan. Wabillahi taufiq. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan tentang kebaikan umat ini. Menjadi umat yang terbaik. Di antara sebabnya karena mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Dan mukhatab yang pertama tertuju adalah para sahabat. Kalian wahai para sahabat, ini yang pertama tentunya. Khairu ummatin adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Di antara sebabnya karena memiliki sifat-sifat itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan kalian melarang perkara-perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar membantu istiqamah di atas fitnah. Memperkecil fitnah. Dan orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar juga, dia berbuat baik amalan soleh, yang itu menjadi sebab dia juga akan diselamatkan dari fitnah. Wabillahi taufiq. Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, di antara para ulama yang berusaha menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fil fitan, di saat fitnah. Tayib. Beliau mengetahui sesuatu yang mungkar di hadapannya, fitnah di hadapan beliau. Ini sebagai contoh, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah demikian. Tetapi ini di antara contoh. Karena Syekh Rabi termasuk di antara masyayikh yang menjadi sasaran celaan a'da'ul sunnah. Seperti telah kita sebutkan tadi, beliau berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan salaf. Nasihat al-amru bil ma'ruf, dinasihati. Kadang hatifian, ditelepon, dikirim surat, terus nasihat, nasihat, jalasat, duduk, nasihat, nasihat. Tidak kemudian dibiarkan. Sampai kemudian ketika sudah tampak inad, memang orang tadi tidak mau diajak untuk kembali kepada jalan salaf, segera ditutup celah agar manusia tidak mengikuti jalan-jalannya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Diperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang, yang membawa pemikiran-pemikiran yang sesat, atau kitab-kitab yang tidak baik, kitab-kitab yang sesat. Wabillahi taufiq. Ini ya perkara yang sangat penting ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di tengah keluarga juga demikian. Seorang suami menasihati istrinya, seorang istri menasihati suaminya. Taib. Ketika ada seorang istri ya bermain Facebook misalnya. Taib, seorang suami ketika melihat yang seperti itu ya, apalagi di awal-awal ya, dia bermain atau memakai Facebook, sudah banyak berhati-hati, dinasihati. Ini untuk apa? Apa keperluannya? Ini khutuat fitnah. Khutuat fitnah. Khutuat syaitan. Yang kalau dibiarkan, maka ini akan terus bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Berbeda ketika kemudian ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi alaihi salatu wasallam melihat kemungkaran di hadapan beliau, beliau nasihati, beliau ingkari. Seorang memakai gelang di tangannya, halqah min sufrin. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Seorang pemuda pakai gelang, ya, untuk apa ini? Minal wahinah, ternyata gelang itu untuk pengobatan. Ya semacam ya, tapi meyakini bahwasanya gelang itu sebab yang bisa menjadi sebab kesembuhan, padahal bukan sebab. Hadza minas syirik, dari termasuk syirik. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk melepasnya. In ziha fa innaha la taziduka illa wahna. Ya. Lepas itu. Karena tidaklah engkau pakai kecuali akan semakin menjadikan engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Ini salah satu sebab, di antara sebab untuk seorang selamat dari apa namanya al-fitan dan istiqamah di atas iman di masa-masa fitnah. Dan yang terakhir, ya, di antara asbab ya, seorang selamat dari al-fitnah, ya, sebab ini sebenarnya terkait dengan dua sebab yang pertama yang telah kita sebutkan, ya, atau sebab yang kedua dan sebab yang ketiga. Sebab yang kedua adalah ilmu, ya, sebab yang ketiga adalah apa? Ya, taib. Selalu rujuk kepada para ulama. Sebab yang terakhir di antara asbab-asbab yang tentunya bukan hanya ini, beberapa sebab, ya, adalah seorang berusaha untuk berpegang dengan qawaid, kaedah-kaedah dan dawabit atau usul salafiyah. Berpegang dengan pokok-pokok kaedah-kaedah salafiyah dan berhati-hati dari qawaid, pokok-pokok yang batilah, yang batil. Naam. Wabillahi taufiq. Kenapa kita sebutkan secara khusus di sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah? Ya. Karena sebagian, ya, ahlul batil meletakkan kaedah-kaedah yang kaedah-kaedah itu menyelisih salaf. Menetapkan pokok-pokok yang katanya ini pokok agama, kaedah agama, namun sesungguhnya menyelisih kaedah salaf. Ya. Seperti, nah, maka kewajiban kita adalah betul-betul berpegang dengan kaedah-kaedah salafiyah, usul salafiyah. Dari mana kita ketahui itu? Ya, ini makanya kita katakan ada kaitannya dengan ilmu dan para ulama. Kita bisa mengetahui itu adalah kaedah-kaedah salafiyah ketika kita, ya, mengetahui itu dan mendapatkan penjelasannya dari para ulama. Sebagaimana kita juga mengerti itu adalah kaedah-kaedah yang batilah, usul yang batilah, ketika diterangkan oleh para ulama. Hati-hati, ini usul batilah, pokok-pokok yang batil. Naam. Sebagai contoh misalnya, ya, di antara kitab yang menjelaskan usul salafiyah adalah kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ini di antara kitab-kitab penting yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti ada kaitannya dengan ilmu dan ulama. Sekarang siapa yang berbicara dalam kitab Usul Sunnah? Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Imam min a'immati ahli sunnah. Dan beliau adalah generasi yang keempat setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu datang Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i. Artinya ketika beliau-beliau mengatakan ini adalah di antara pokok-pokok sunnah, ini adalah di antara kaedah-kaedah agama, ini di antara manhaj ahlu sunnah, yakni beliau-beliau sedang menceritakan akidah yang mereka lihat dari guru-guru mereka, yang itu adalah generasi yang apa? Terbaik. tabi'ut tabi'in, yang mendapatkan dari para tabi'in, yang tabi'in mengambil dari para sahabat. Apa kata Imam Ahmad di awal kitab Usulus Sunnah? Usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Diawali kitab itu dengan kalimat usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami. Siapa kami di sini? Yani ahlus sunnah. Beliau sedang menukilkan keyakinan para sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berpegang teguh dengannya, yaitu Alkitab wasunnah. Ya. Taib. Dengan pemahaman mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah itu Imam Ahmad menyebutkan pokok-pokok sunnah. Ya. Ya. Di antara yang beliau sebutkan adalah, ya, di antara pokok-pokok sunnah yang barang siapa tidak menerimanya, yang barang siapa tidak mengimaninya, atau dia menolaknya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Adalah al-imanu bil qadar. Iman kepada apa? Takdir. Di situ Imam Ahmad menyampaikan sebuah kaidah bahwasanya seorang bisa saja keluar dari apa? Sunnah. Kalau keluar dari sunnah berarti bukan ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah berarti apa? Ahlul bidah. Walaupun dia, ya, menyelisihi atau terjatuh kepada satu kesalahan. Jika kesalahan itu adalah aslun min usuli al-i'tiqad. Ada misal, ini salah satu kaidah. Ya. Kaidahnya akan sangat bermanfaat. Ya. Seorang dikatakan akan, ya, keluar dari sunnah ketika dia yukhalif, menyelisihi aslan min usuli ahli sunnah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah di dalam kitab Jinayatut Tamayyu', di salah satu pertanyaan yang diajukan kepada beliau, juga ditanya tentang pertanyaan yang semisal dengan itu. Bisa dirujuk dalam kitab beliau. Ya. Kapan seorang dikatakan keluar dari apa? Sunnah. Kapan diantaranya? Kata beliau, diantaranya adalah ketika seorang menyelisihi aslan min usuli mada? Ya. As-sunnah. Ya. Walaupun dia mungkin lahiriahnya ahli sholah, walaupun dia lahiriahnya adalah orang yang Masya Allah penampilannya, walaupun lahiriahnya dia adalah orang yang baik, kalimatnya baik, dia pandai untuk berbicara, pandai untuk bergaul ila akhirihi, tetapi dia menyelisihi salah satu pokok dari pokok ahlu sunnah, misalnya al-iman bil qadar. Ya. Apakah kemudian, oh itu kan hanya salah satu saja, dia hanya terjatuh pada masalah apa? Takdir, tidak apa-apa, yang penting dia sholat, yang penting dia. Ini sudah merusak prinsip. Bahaya duduk dengan dia. Coba kita dengar apa nasihat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendengar dua orang tabi'in menceritakan tentang orang yang mengingkari takdir di Basrah, seperti telah kita sebutkan tadi. Wahai Ibnu Umar, muncul di Basrah, ya, seorang yang mengatakan la qadar wa annal amra unuf, tidak ada takdir itu, dan bahwasanya perkara yang terjadi itu Allah tidak tahu sebelumnya. Apakah kemudian Ibnu Umar mengatakan, oh tidak apa-apa, itu kan hanya satu kesalahan. Ya. Tahu, dia masih sholat, ya. Dia masih zakat, dia masih tidak kan? Ya. Ini menyelisih pokok dari pokok-pokok sunnah. Maka beliau dengan tegas mengatakan, ya, tanpa merinci dulu, apakah dia masih sholat, apakah lahiriahnya mereka orang-orang yang lahiriahnya bagus. Ya. Tetapi Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, para tabi'in, idza laqita haula, jika kalian berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima amalan mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada apa? takdir. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Serupa dengan itu al-khawarij. Ya. Al-khawarij bukan orang yang di masa itu ahli sholat, ahli ibadah, ahli qiraatul Quran, sampai Ibnu Abbas sendiri ya, kaget melihat mereka itu. Apakah kemudian Ibnu Abbas tertipu dengan mereka ini? Tertipu dengan penampilannya, dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan bacaan Qurannya? Tidak. Karena mereka menyelisihi asal min usulil iman, asal min usulil i'tiqad, asal min usulil sunnah. Ini salah satu kaidah, ikhwan. Ya. Taib. Saya sebutkan di antara kaidah yang batilah, ya. Di antara kaidah yang batilah, yang sebagian orang, ya, menyebutkannya adalah kaidah, yaitu prinsip muwazanah. Ada misal, muwazanah. Atau kalau di negeri kita ini terkenal dengan apa? Manhaj insaf. Manhaj apa? Insaf. Kalau kamu mau mentahdir orang, ya, taib, menyebutkan kejelekannya, sebutkan kejelekannya dulu, dan tidak boleh hanya menyebutkan kejelekan, tapi juga sebutkan apa? Kebaikan, kebaikannya, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu seharusnya. Dan ini adalah pokok yang penting. Qaidah, nah, dikatakan qaidah. Ingat, hati-hati. Ini dikatakan qaidah, apa benar seperti itu? Ya. Coba kita tanyakan kepada para ulama, apakah memang seperti itu? Ini qaidah. Ternyata tidak, ikhwan. Ya. Jadi keinginan mereka adalah kalau kita ingin menyebutkan kejelekan Sayyid Qutb, misal Sayyid Qutb itu ya, dia terjatuh kepada wahdatul wujud misalnya. Tetapi beliau adalah pejuang Islam. Beliau adalah seorang mufassir. Karya beliau banyak. Ya. Bagus. Ya. Pejuang Islam. Tokoh. Ya. Mereka mengharapkan seperti itu. Apakah ini merupakan bentuk nasihat kepada umat? Ini bukan kaidah salafiyah. Nah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat munafikin. Sebutkan sifat-sifat orang munafikin, kejelekan-kejelekan mereka. Orang-orang kufar juga disebutkan kejelekan-kejelekan mereka, ya. Nah, wabillahi taufik, ya. Agar manusia tidak tertipu, ya. Yang paling penting adalah menyebutkan kejelekan mereka. Dulu para ulama ketika berbicara tentang ilmu hadis, ya, fulan kadzab, fulan pendusta, cukup. Itu yang diperlukan. Ya, ini jangan terima hadisnya. Ya, sejak kapan ini muncul kaidah muwazanah ini? Tidak dikenal sebagai manhaj atau kaidah di antara salaf. Tidak ada. Sejak kapan muncul? Fulan kadzab, selesai. Apa dulu para ulama? Fulan kadzab tapi rajin sholat. Dia pendusta tapi rajin sholat. Dia masya Allah mengamalkan ilmu dan seterusnya. Ya, akhirnya orang tertipu. Fulan sayyi'ul hifd. Fulan jelek hafalannya. Fulan mubtadi'. Fulan, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ini di antara perkara penting yang perlu kita apa namanya perhatikan, ya. Adalah berpegang teguh dengan qawaid dan usul salafiyah, dan kita berhati-hati dari qawaid dan usul mubtada'ah. Ya, seperti tadi muwazanah. Atau kemudian ucapan sebagian mereka di zaman ini tidak ada lagi hajar-hajaran. Tidak ada lagi hajar. Baik. Ini seperti apa yang dikatakan oleh apa namanya duat Rojali dan yang semisalnya. Tidak ada lagi apa namanya hajar-hajaran. Ya, sehingga ya sudah semuanya bareng. Ya, ahlul bid'ah bersama selfie bareng sana kemari, ya. Ya. Karena memang kaedah mereka seperti itu. Lah kalau kaedahnya seperti itu, umatnya diajari kaedah seperti itu, ya akan seperti itu. Itu kaedah. Kaedah yang batilah. Dan hati-hati dari membaca situs-situs mereka. Ngeri, ikhwan. Kaedah batil, kemudian disebutkan dalil-dalilnya. Ya subhanallah. Qala Syekh doktor, qala Syekh ini dalam buku ini tidak tanggung-tanggung kadang menukilkan ucapan Syekhul Islam mengucapkan ya subhanallah. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, beberapa perkara yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.